Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan kita ada di pertemuan yang ke-27 dan kita membahas tentang minuman Rasulullah dan tata cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja minuman yang diminum Rasulullah dan bagaimana tata cara Rasulullah, adab-adabnya ketika minum, itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang baik ini. Hadis yang pertama, qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana ibnu abi umar qala haddatsana sufyan an ma'mar an az-zuhri an urwah an aisyata. Dari Urwah, Urwah ini adalah putranya Abu Bakar, keponakannya Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Urwah meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah berkata, "Kana ahabba asy-syarab ila Rasulillah al-hulwu al-baridu." Dahulu minuman yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hulwu al-baridu. Minuman yang manis lagi dingin. Jadi minuman yang disenangi Rasul, al-hulwul baridu, yaitu minuman yang dingin atau manis dan dingin, yaitu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat ini. Kata pensyarah kitab ini, kata al-hulwu manis yashmul al-ma' al-'azb, termasuk juga kategori al-hulwu adalah air putih. Jadi termasuk air putih ya. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita, atau riwayat ini menerangkan kepada kita bahwa minuman yang disenangi Nabi itu yang terkumpul di dalamnya dua perkara. Yang pertama dingin, yang kedua manis, atau manis dan dingin. Ini hadis yang pertama. Kemudian berikutnya, ya ini jelas ya hadis ini ya. Jadi Rasulullah senang dingin dan manis. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Ismailu ibn Ibrahim qala haddatsana Ali ibn Zaid an Umar huwa ibnu Abi Harmala an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Beliau berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah wa ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah. Aku pernah bersama Rasulullah dan juga Khalid bin Walid masuk ke rumah Maimunah. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas sekaligus istri Rasulullah. Jadi di antara istrinya Rasulullah itu ada yang namanya Maimunah. Kebetulan Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah bersama Rasulullah bersama Khalid ibn al-Walid masuk ke rumahnya Maimunah, bibiku. Faja'atna bi'ina'in min labanin. Kemudian bibiku Maimunah membawa bejana, yang mana bejana itu berisi susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meminum susu tersebut. Wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi. Rasulullah minum susu tersebut, aku ada di sebelah kanannya Rasulullah, sedangkan Khalid ibn al-Walid ada di sebelah kirinya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas ada di sebelah kanannya Rasulullah, sedangkan Khalid bin Walid ada di sebelah kirinya Rasulullah. Faqala li, setelah Rasulullah minum susu, Rasulullah berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, asyarbatu laka fa in syi'ta atharta biha khalidan. Hei Abdullah bin Abbas, ini susu, ini minuman bagianmu. Kalau engkau mau, kalau engkau rela, ya, biarkan Khalid bin Walid minum duluan. Ya, ini adalah minumanmu, wahai Abdul bin Abbas, tapi kalau engkau berkehendak, kalau boleh, biarkan Khalid bin Walid yang meminum duluan. Fakultu, maka aku berkata, ya, Abdul bin Abbas berkata, makuntu li'uthiro ala su'rika ahadan. Ya Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun, ya, atas bekas minumanmu. Jadi Abdul bin Abbas tidak mau. Padahal sudah dirayu sama Rasulullah. Kan pada waktu itu kan Abdul bin Abbas lebih kecil. Wahai bocah kecil, ini memang hakmu. Itu menunjukkan Rasulullah itu kalau membagikan sesuatu kanan dulu. Ya. Di Rasulullah itu senang at-tayamun. Senang kanan dulu, bagi apa yang kanan dulu. Maka ini posisi Abdul bin Abbas ada di sebelah kanan, posisi Khalid bin Walid ada di sebelah kiri. Sesudah Rasulullah minum susu, Rasulullah mengatakan, wahai bocah kecil, Abdul bin Abbas, ini hakmu, ini waktumu, ini minumanmu. Tapi kalau engkau mau, kalau boleh, ya, engkau utamakan Khalid dulu. Ya, mungkin karena lebih tua, ya, dan seterusnya. Tapi Abdul bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan mengutamakan orang lain, ya, atas sisa air minummu. Jadi enggak mau maksudnya itu, karena ingin dapat barokahnya Rasulullah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man at'amahu Allah ta'aman, barang siapa yang diberi Allah makanan, barang siapa yang diberi Allah makanan, hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkailah makanan ini. Perkailah kami dalam makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berikan makanan kami yang lebih baik dari ini. Wa man saqahu Allahu labanan, dan barang siapa diberi Allah minum susu, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, perkailah kami dalam susu ini, wa zidna minhu, dan tambahkan ya darinya keberkahan itu, ya Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang susu, perhatikan. Rasulullah bersabda tentang susu ini, "Laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wa syarabi ghairul laban." Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan posisi makanan dan minuman melebihi susu. Jadi yang bisa mengambil perannya makanan dan minuman itu susu. Hadis ini akhrajahul musannif fi jami'ihi, dikeluarkan pengarang kitab ini Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan juga Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wal isnadu huna dhaif. Ya, isnad hadis yang kita baca tadi itu lemah. Tetapi perhatikan, tetapi ada penguat hadis ini. Ada syahid penguat hadis ini, sehingga Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini dengan sanad yang lain itu termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Ya, jadi riwayat ini mengandung pelajaran, ya. Atau kita baca dulu hadis yang serupa yang sahih. Kalau tadi kan dengan lafaz tadi itu lemah sanadnya, tapi ada hadis lain yang mendukung. Hadis lain yang mendukung yang semisal dengannya, dan hadis itu sahih. Kita baca dulu. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qol, perhatikan, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fasyariba minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau sebuah mangkok air minum, ya. Fasyariba minhu, maka Rasulullah minum. Wa an yaminihi ulamun asgharul qaum. Di sebelah kanannya Rasulullah ada bocah kecil. Wal asyahu an yasarihi. Sedangkan orang tua ada di sebelah kirinya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada bocah kecil ini, ya hulam, wahai bocah kecil, ata'dhan li an u'tiyahu al asyaha. Wahai bocah kecil, apakah engkau mengizinkan sekiranya minuman ini saya kasihkan dulu, atau saya kasihkan orang-orang yang lebih tua yang ada di sebelah kiriku? Maka bocah kecil itu mengatakan, ma kuntu li'uthira bifadli minka ahadan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mengutamakan orang lain dalam masalah bekas air minummu ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan air minum itu kepada bocah kecil ini. Nah, ini kalau ini sahih, kalau yang ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, perhatikan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan luhurnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah secara pribadi itu senang sebelah kanan dulu kalau ngasih sesuatu. Adabnya itu ngasih sesuatu itu kanan dulu. Tapi karena ini yang di sebelah kanannya Nabi itu bocah kecil dan yang di sebelah kiri itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang tua, maka Nabi tidak langsung seenak gue, enggak. Kemudian yang kanan ditinggalkan langsung dikasihkan ke orang sebelah kiri, enggak. Tapi lihat akhlaknya Rasul, wahai bocah kecil, memang ini minuman ini untukmu, giliranmu, ya. Tetapi ini ada orang-orang tua gitu loh. Apakah boleh saya kasihkan orang tua? Kata bocah kecil, lah aku enggak akan mengutamakan bekas air minummu untuk orang lain. Itu artinya sangat senang dengan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini bukan berarti mendahulukan, tapi memang itu minumannya anak kecil, bagiannya anak kecil. Wahai anak kecil, memang bagianmu ini. Kalau engkau mengizinkan, izinkan aku memberikan ini kepada orang tua ini. Tapi kata bocah kecil, lah aku tidak akan mendahulukan orang lain dalam urusan sisa minumanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Meskipun bocah kecil, kalau itu haknya, enggak boleh diberikan ke orang lain. Rasulullah minta izin dulu. Ketika bocah kecil ini enggak mengizinkan, Rasulullah enggak memaksa. Ini bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada bocah kecil. Jangan kemudian mentang-mentang bocah kecil terus kita zalimin, enggak. Ini hakmu, tapi kalau kamu berkenan, saya kasihkan orang tua. Rasulullah pamit, bayangkan loh. Rasulullah pamit ke bocah kecil. Kalau orang egois kan, bocah kecil masa bodoh, ambil aja kasihkan orang tua. Tapi Rasulullah tidak, akhlaknya Rasulullah tidak seperti itu. Karena orang anak kecil ini akan meriwayatkan. Jangan sampai anak kecil ini merasa didolimi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah itu paling benci dengan kedoliman. Rasulullah membawa agama al-adalah, keadilan. Dan Rasulullah tidak mau itu diriwayatkan kedoliman itu. Makanya Rasulullah minta izin dulu. Suf, ini akhlak yang luar biasa. Terus bagaimana tata cara minumnya Rasulullah? Nah, kalau tadi kan di antara minuman Nabi yaitu tadi adalah air putih, air dingin, air yang manis, dan juga susu ya. Nah, sekarang bagaimana tata cara minum Rasulullah? Perhatikan. Qala al-imam at-tirmidhi al-muallif al-musannif rahimahullah. Haddathana Ahmad bin Mani. Qala haddathana Hushaym. قال حدثنا عاصم الأحوال ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه dari Abdullah bin Abbas. Perhatikan, أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Perhatikan, dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah minum dari air zamzam. Rasulullah minum air zam-zam, wa huwa qa'imun, sedangkan beliau berdiri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min zam-zama wa huwa qa'imun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air dari sumur zam-zam, wa huwa qa'imun, sedangkan beliau minum sambil berdiri. Jadi Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri. Wa fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'im. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa Rasulullah itu dulu pernah minum sambil berdiri ketika minum zamzam. Ya. Dan hadis ini hadis sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat kesahihan. Nah, ini bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang Rasulullah melarang seseorang minum sambil duduk? Nah, ini bagaimana? Wa huwa ala khilafil mu'tadi min fi'lihi. Dan Rasulullah minum zam-zam sambil berdiri itu berbeda dengan kebiasaan Nabi. Ya, Nabi biasanya enggak gitu, Nabi biasanya duduk. Tapi ini ada riwayat Rasulullah berdiri ketika minum zam-zam. Nah ini bagaimana kita ini? Hadza kana mawdhi ahajatin li syurbi qa'iman. Nah, ini adalah memang karena ada hajat. Makanya Rasulullah minum sambil berdiri ya, karena hajatnya pada waktu itu berdiri. Qala Ibnu Qayyim, makanya Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan, kana min hadyi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Pada dasarnya petunjuk Rasulullah, adab Rasulullah ketika minum ya, wa kana min hadyihi asyurbu qa'idan. Bahwasanya di antara petunjuknya Nabi, adab-adabnya Nabi kalau minum itu sambil duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Disuruh duduk. Hadza kana hadyahu al-mu'tada. Ini adalah petunjuk Nabi yang biasa, yang lumrah. Ya, jadi sering-seringnya Nabi yang lumrah, yang biasa, Nabi itu minum sambil duduk. Wa sahha anhu annahu naha an syurbi qa'iman, dan telah sahih hadis yang menyatakan bahwa Rasul melarang minum sambil berdiri. Wa sahha anhu annahu amara alladhi syariba qa'imun an yastaqi'a. Dan bahkan telah sahih hadis yang Rasulullah melarang, Rasulullah memerintahkan orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkannya. Wa sahha anhu annahu syariba qa'iman, tetapi perhatikan, tapi ada juga hadis sahih yang menerangkan Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Nah, ini bagaimana? Makanya di antara pendapat para ulama, bal mubayyinun annan nahya laysa litahrim. Hadis ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu haramkan. Adapun larangan-larangan itu enggak sampai ke derajat haram. Hanya sekedar makruh. Meskipun pada dasarnya kebiasaannya Nabi itu minum sambil duduk. Nabi minum. Nabi kebiasaannya. Tapi kalau ada hajat tertentu, seperti minum zam-zam tadi, mungkin itu kita gak tahu kondisi bagaimana pada waktu itu. Tapi hajatnya pada waktu itu, kepentingannya pada waktu itu, Rasulullah harus berdiri. Makanya dibolehkan. Ya, makanya di sini dikatakan, wa hadza kana mawdhi ahajatin, karena pada waktu itu ada hajat khusus sehingga Rasulullah ketika minum zam-zam Rasulullah tidak duduk tapi berdiri. Singkat kata, kesimpulannya dari hadis tadi, kebiasaan Rasulullah itu minum sambil duduk. Tapi jika ada hajat tertentu yang menyulitkan orang kalau duduk, maka boleh sambil berdiri, wallahu a'lam. Kemudian kita baca berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Husain al-Muallim an Amr ibn Su'aib an Nabi an Jaddi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku dahulu pernah melihat Rasulullah minum kadang sambil berdiri, kadang sambil duduk. Yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah minum kadang berdiri, kadang duduk. Ini hadis ini diriwayatkan pengarang kitab ini yaitu Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud dalam sunannya dan Al-Imam Ibnu Majah. Begitu juga hadis berikutnya, haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an 'Asim al-Ahwal an Syabi an Ibnu Abbas qala saqaitu an-nabiyya min Zamzama fashariba wa huwa qa'imun. Aku pernah memberikan minum kepada Rasulullah, nuangkan air Rasulullah dari zam-zam. Aku pernah ngasih air ke Rasulullah, air zam-zam. Fashariba, maka Rasulullah minum air zam-zam tersebut, wahuwa qa'imun, sedangkan Rasulullah posisinya sambil berdiri. Ya, Rasulullah posisinya sambil berdiri ketika minum zam-zam tersebut. Jadi kalau misalnya Anda setelah tawaf, terus kita sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim, terus biasanya setelah itu kan langsung ke tempat sa'i. Sebelum ke tempat sa'i biasanya di situ ada air zam-zam, ya kan? Terus Anda melihat ada orang minum zam-zam sambil berdiri, ya jangan diingkari. Jangan diingkari. Kalau misalnya ada jemaah umroh, jemaah haji minum zam-zam sambil berdiri, jangan diingkari. Karena dulu Rasulullah pun melakukan itu. Ya, jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang itu sebenarnya enggak mungkar, karena Rasulullah juga pernah melakukan itu gitu loh ya. Jadi kadang-kadang saking semangatnya kita ngaji sunnah, ya tahu bahwa Rasulullah minum sambil berdiri. Ketika umroh lihat orang minum zam-zam sambil berdiri, akhirnya sering negur. Gak usah, karena apa? Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Ketika minum zam-zam, Rasulullah pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala wa Muhammad ibn Dorif Al-Kufi qala haddatsana Ibnu Fudail anil A'mash an Abdul Malik ibn Maisara An-Nazzal ibn As-Sabra qala, perhatikan, ata aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fil rahba. Ali pernah datang membawa bejana yang berisi air. Pada waktu itu Ali ada di tempat namanya Rahba. Fakhadha minhu kaffan faghassala yadayhi. Maka Ali bin Abi Thalib mengambil dengan satu cakupan telapak tangannya air, kemudian mencuci atau membasuh tangannya, berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengusap wajahnya dan mengusap sikunya dan kepalanya. Kemudian minum dan berdiri. Ya, minum dalam keadaan berdiri. Ali pernah minum dalam kondisi berdiri. Kemudian setelah itu Ali mengatakan, hadza wudhu'un man lam yuhdis. Ini adalah tata cara wudhu bagi orang yang tidak berhadas. Jadi maksudnya itu bukan wudhu, tapi membasuh muka. Perhatikan, Ali membawa bejana yang berisi air. Kemudian Ali mengambil dengan cakupan tangannya air dalam bejana itu, terus cuci tangan, terus berkumur, memasukkan air ke hidung, kemudian mengusap wajah, terus membasuh sampai siku, kemudian membasuh kepala atau mengusap kepala. Dan kemudian beliau minum sambil berdiri. Tadi enggak diterangkan mengusap kaki kan gitu kan? Enggak diterangkan mengusap kaki tadi. Kata Ali, ini adalah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Maksudnya itu bukan wudu untuk sholat, ya sekedar cuci sebagian badan, tujuannya untuk menyegarkan kembali. Jadi maksudnya wudu di sini bukan wudu untuk sholat. Makanya beliau mengatakan ini adalah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Maksudnya di sini adalah bukan wudu dari sisi istilah yang untuk sholat itu, enggak. Tapi wudu di sini adalah wudu dalam makna bahasa, yang artinya sekedar membasuh gitu aja. Jadi wudu menurut terminologi, menurut etimologi, menurut bahasa, wudu itu artinya membasuh gitu aja. Tapi kalau menurut istilah syariat, wudu itu adalah ibadah dengan tata cara tertentu, ya, ada anggota badan tertentu untuk sholat, ya, dan untuk baca Quran dan seterusnya. Itu wudu dalam istilah syariat. Tapi wudu juga punya dalam bahasa yang artinya sekedar membasuh, basuh muka, basuh tangan, itu pun dikatakan wudu. Tapi dari sisi bahasa, bukan dari sisi sholat. Semoga ini dipahami dan tidak membingungkan. Nah, kemudian hakadha ra'aitu Rasulullah fa'al. Aku melihat dulu Rasulullah melakukan ini. Jadi Rasulullah di Ali mengambil bejana, cuci tangan, cuci muka, kemudian mengusap kepala, mengusap tangan sampai siku, enggak pakai tak kaki. Setelah itu Ali minum sambil berdiri. Kata Ali, ini adalah wudu bagi orang yang tidak berhadas. Artinya wudu sekedar basuh gitu loh. Kemudian setelah itu wudu dari sisi bahasa. Kemudian Ali mengatakan, dahulu aku melihat Rasulullah melakukan ini. Berarti minum sambil berdiri gitu kan. Maksudnya di situ bahwa Rasulullah dulu pernah minum sambil berdiri. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan minum sambil berdiri itu tidak sampai derajat haram. Ya, tapi memang adabnya yang utama itu duduk. Tapi kalau ada maslahat tertentu boleh sambil berdiri, wallahu a'lam. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Yazid ibn Yazid ibn Jabir an Abdurrahman ibn Abi Amra an jaddati Kabsyah qalat dakhala aliyan nabiyyu. Perhatikan, pernah Rasulullah masuk kepadaku. Fashariba min kirbatin. Rasulullah minum dari kirbah. Kirbah itu sejenis wadah atau tempat air gitu ya. Rasulullah minum dari kirbah yang bergantung sambil berdiri. Fakumtu ila fiha faqata'tuha, maka aku mendatangi kirbah tersebut, aku potong mulutnya. Jadi ada tempat untuk minum itu, ada mulutnya itu dipotong supaya airnya keluar dan diminum Rasulullah sambil berdiri. Nah, di sini diriwayatkan oleh pengarang kitab ini dalam Al-Jami' atau Jami'ihi, Jami' Tirmidzi, dan juga dikeluarkan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Oh, mohon maaf. Hadis yang kita baca tadi sebentar, mohon maaf, tadi kita lompat ternyata ya. Kita lompat. Ada hadis yang satu kelewat, kita ulangi lagi. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Yusuf ibn Hammad qala haddatsana Abdul Waris ibn Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik radhiyallahu an. Perhatikan, dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalasan idza syariba. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau minum di bejana itu Rasulullah bernafas 3 kali. Ya, 3 kali nafas, minum, nafas dulu, minum lagi, nafas dulu, minum lagi. 3 kali nafas. Idza syariba, kalau minum Rasulullah 3 kali nafas. Wa yaqulu, dan Rasul mengatakan huwa amra'u wa arwa. Ini lebih nyaman dan lebih mendatangkan kepuasan, seger gitu loh maksudnya. 3 kali Rasulullah kalau pakai tangan kanan, jangan tangan kiri ya. Dalam hadis yang lain, haddatsana Ali ibn Khasyram qala haddatsana Isa ibn Yunus an Rishdin ibn Quraib an abihi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, perhatikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marrataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika minum Rasul bernafas 2 kali. Kalau ini hadisnya lemah ya, fa fihi Rushdin ibn Quraib dhaifun, hadis dhaif. Tapi yang 3 kali itu sahih. Kalau Rasulullah minum 3 kali nafas, minum nafas dulu, minum nafas dulu. Nah, itu sahih yang 3 kali riwayat Imam Muslim. Kalau yang 3 kali riwayat Imam Muslim, kalau yang 2 kali lemah hadisnya. Selanjutnya, ya ini yang tadi yang sudah kita baca, Rasulullah pernah masuk ke rumah sahabat, kemudian Rasulullah minum di kirbah yang sedang bergantung. Kirbah itu sejenis wadah untuk minuman, ya, tempat minum itu bergantung, diminum sama Rasulullah, Rasulullah sambil berdiri. Maka aku, kata perawi, aku mendatangi kirbah itu, aku potong mulutnya, mulut kirbah itu supaya mancur airnya begitu. Jadi di sini diterangkan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri, seperti yang kita sampaikan tadi. Dan hadis yang semisal dengan tadi mirip ya, ya, kita baca haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an ibni Jurayj an Abdul Karim anil Barra bin Zaid ibn ibniti Anas bin Malik an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa qirbatun muallaqatun. Dahulu Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Wa kirbatun muallaqatun, di situ ada kirbah yang bergantung. Fashariba min famil kirbah wa waqaim, maka Rasulullah minum dari mulutnya kirbah. Jadi kirbah itu sejenis wadah, ada mulutnya untuk melanturnya air atau keluarnya air. Wa waqaimun, Rasulullah minum sambil berdiri. Faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqata'atha, maka Rasulullah dipotong kepalanya supaya memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menerangkan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Ya, begitu juga dari Sa'id bin Abil Waqqas, perhatikan qala, perhatikan di sini Al-Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Nasr An-Naisaburi qala haddatsana Ishaq ibn Muhammad Al-Farwi qala haddatsatna Ubaidah bintu Nail, perempuan perawinya ini, an Aisyata binti Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Aisyah putri dari Sa'ad bin Abi Waqqas, an abiha, dari bapaknya, berarti dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasrabu qa'iman, dahulu Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Wa qala Abu Isa wa qala ba'dhum Ubaidah ibnu Nabil, sebagian mengatakan Ubaidah bintu Nabil bukan Nail. Nah, intinya masalah ini seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim tadi ya. Intinya itu ada riwayat yang memang Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Maka gimana caranya mengkompromikan hadis-hadis tadi? Ada Rasulullah minum sambil berdiri, tapi Rasulullah melarang sahabat minum sambil berdiri juga ada. Ya, Rasulullah mengatakan, nah Rasulullah la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Dan ada, dan semuanya sahih gitu loh. Makanya jalan tengahnya bahwa kebiasaan Rasulullah, adat kebiasaan Rasulullah yang lebih utama sambil duduk. Tapi kalau di situ ada hajat, kepentingan tertentu yang membuat orang itu harus minum sambil berdiri, maka tidak mengapa. Ya, tidak sampai ke derajat haram. Misalnya, contohlah gampangannya, misalnya orang naik bus nggak ada tempat duduk, berdiri, sedangkan dalam kondisi haus, maka sambil berdiri pegangan gini ngambil air terus minum. Kalau dia duduk sangat sulit, nanti jatuh dan seterusnya, dia minum sambil berdiri, maka ini insya Allah tidak mengapa, karena ada hajat tertentu. Sebagaimana tadi dikatakan Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan minyak wanginya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam minyak wangi? Kapan saja Rasulullah memakai minyak wangi? Bagaimana aromanya? Mungkin seperti itu besok akan kita pelajari tentang bagaimana minyak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi pertemuan kali ini masih membahas minuman dan tata cara Rasulullah atau adab-adab Rasulullah ketika minum. Wallahu a'lam. Kita kembalikan ke Mas Andre, kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dari khotbah lima rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi dari khotbah lima yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan Ustaz tadi, dapat menghubungi kami di line interaktif kami di nomor 0313710210, ataupun dapat melayangkan pesan singkatnya di WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, Ustaz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, akan saya bacakan yang pertama tanpa ada namanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh mencari barokah dari sisa minuman Ustaz atau orang soleh, Ustaz? Silakan. Iya. Kalau yang ada hadisnya riwayat Imam Bukhari, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika berwudu itu para sahabat rebutan air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Rasulullah pernah meludah, maka para sahabat rebutan dan menjadikan ludahnya Rasulullah itu diusap-usapkan ke wajahnya dan ke tubuhnya. Kalau itu jelas ada, tidak bisa diingkari, hadisnya sahih. Akan tetapi itu tidak bisa dikiaskan ke semua orang. Ya, tidak dikiaskan kepada orang yang ditetuak, enggak bisa. Itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair atas jawaban, semoga dapat difahami oleh yang bertanya. Tapi sehingga saya akan bacakan lagi pesan yang Assalamualaikum Ustaz, dari Carut Bengkulu. Dia bertanya, bagaimana hukum memakai obat-obatan Ustaz untuk menumbuhkan jenggot? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Al-aslu fil asyai al-ibahah, hukum asal sesuatu boleh-boleh saja selama tidak mengandung kemadharatan, selama tidak mengandung penyakit, mara bahaya. Ya, wallahu a'lam, saya rasa tidak mengapa ya, perkara yang mubah itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz Alima rahimani wa rahimakumullah, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda ingin berinteraksi dengan Ustaz, didapat menghubungi kami di nomor 0313710210 atau dapat melayangkan pesan singkat di nomor 0873x04x846. Tapi Ustaz, nampaknya ada yang menelpon, akan coba kita angkat. Halo. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Halo. Halo. Ya. Dengan siapa, dari mana? Al-Iman TV ya? Iya, dari siapa, dari mana, Bapak? Kemudian disusul pertanyaannya, silahkan. Silahkan ditanyakan, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, begini. Masalah minum sambil tegak itu, rasanya Rasulullah itu minum sambil tegak itu hanya dokter dia minum air zam-zam begitu. Apakah minum yang lain juga boleh? Sudah itu, yang keduanya, ada nggak perbedaan antara zikir setelah sholat fardu dan zikir setelah sholat jumat begitu? Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, Bapak yang dari mana tadi ya? Tidak menyebutkan asalnya. Pertama, masalah apakah Rasulullah minum sambil berdiri itu khusus zam-zam saja, ataukah Rasulullah juga pernah minum selain zam-zam pun berdiri, atau bagaimana? Begitu ya pertanyaannya tadi ya. Jawabannya, kalau kita telusuri hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, Bapak, bahwasanya hadis yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri itu tidak hanya ketika Rasulullah minum air zam-zam. Saya bacakan di sini ya. Dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddi dan dahulu saya pernah melihat Rasulullah minum berdiri dan duduk. Tidak dicantumkan di situ zam-zam ataukah tidak zam-zam. Ditambah ada hadis lain, perhatikan, ditambah ada hadis lain yang jelas-jelas dicantumkan di situ bukan zam-zam. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari tadi saya katakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah membawa bejana air. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengambil satu cakupan tangan beliau, terus dibasuh tangannya, beliau berkumur-kumur, mengusap sikunya, mengusap wajahnya. Kemudian perhatikan, beliau minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hakadza ra'aitu Rasulullah fa'al." Ini dulu beginilah aku melihat Rasulullah. Tidak disebutkan zam-zam di situ. Termasuk juga hadis yang tadi saya jelaskan, hadis seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Perhatikan hadis Anas bin Malik, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatun muallaqatun fashariba min famil qirba wa huwa qa'im. Rasulullah pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dan di situ ada kirba yang tergantung. Maka Rasulullah minum dari mulut kirba itu sambil berdiri. Ya. Faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirba faqata'at ya. Maka Ummu Sulaim berdiri menuju kepalanya kirba diputus ya, agar untuk memudahkan Rasulullah ketika minum. Dan Rasulullah minum sambil berdiri. Jadi Syekh Abdul Razak mengatakan wahwa makbul, hadis ini hadis yang bisa diterima. Jadi intinya bahwa masalah Rasulullah SAW minum sambil berdiri tidak hanya ketika minum zam-zam. Zam-zam berdiri, yang tidak zam-zam pun Rasulullah pernah berdiri. Alhamdulillah. Makanya tadi saya katakan, Pak, dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim membuat ya statement yang bagus. Kana min hadhihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. menurut petunjuk Rasulullah, kebiasaan Rasulullah itu minum sambil duduk. Inilah kebiasaan Rasulullah, minum sambil duduk. Itu kebiasaan Rasulullah. Wasoha anhu annahu naha anisyurbi qa'iman. Bahkan ada larangan dari Rasulullah, telah sahih hadis larangan minum sambil berdiri. Tetapi ya perhatikan, wasoha anhu annahu amarul ladhi, perhatikan, wasoha anhu annahu syariba qa'iman. Tetapi telah sahih juga hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Jadi kesimpulannya, kebiasaannya Rasulullah itu minum sambil duduk. Tetapi kalau orang ada hajat tertentu, maka boleh sambil berdiri jika ada hajat yang memerlukan, atau ada hajat kebutuhan yang mengharuskan kita sambil berdiri, maka tidak tercela, tidak sampai ke derajat haram. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada perbedaan zikir ketika setelah sholat wajib dan sholat sunnah itu ya tadi? Ya ada pak, kalau sholat wajib seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam, mamingkas salam, dan seterusnya, kemudian juga membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la Allahumma la mani'a lima ataita, dan seterusnya. Kemudian di antaranya juga adalah kita membaca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa kulli syai'in qadir. Kemudian di antaranya juga adalah kita membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Kemudian di antaranya juga kita membaca doa, membaca surat atau ayat kursi, dan seterusnya dan semisalnya. Itu yang sholat wajib. Adapun setelah sholat sunnah, sebelum berdoa Anda dianjurkan untuk memuji Allah dengan pujian-pujian alhamdulillah atau apa. Kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian banyak-banyak beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sering kita baca itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian doa-doa yang saya sebutkan tadi itu rangkaian kalau sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak harus tidak seperti itu ya. Kalau sholat sunnah tidak seperti itu. Jadi enggak usah subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Itu kalau wajib, kalau sunnah enggak ya. Bebas, yang penting memuji Allah, berselawat kepada Nabi, banyak-banyak istighfar, terus silakan berdoa ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difaham oleh yang bertanya tadi. Tapi kemudian sini ada pertanyaan lagi dari pesan WhatsApp. Namun sebelum itu kita akan coba angkat telepon yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking ya. Pak Jo Surabaya. Ngeten Ustaz. Okay. Kalau saya bertanya setelah makan pakai sendok sebelah tangan kanan, pakai sendok sebelah kiri garpu. Apa garpu kalau kiri kan garpu Ustaz, boleh atau tidak, atau apa harus dipegang tangan kanan atau bagaimana? Atau kalau minum juga begitu. Mangan tanpa sendok kan biasa Rasulullah, saya pakai ini tangan biasa. Lah itu apa ngambil airnya itu juga tangan kanan atau bagaimana? Masalah makan. Terus yang kedua nih Ustaz, waktu Nabi Muhammad SAW itu apa tuh perintah sholat menghadap kiblat, dan itu apa itu pindah perpindahan kiblat itu apa tuh 2 rakaat itu 2 kali takbir atau cara pindahnya itu masna atau seperti apa, yang posisi yang pindah itu Rasulullah sendiri atau jamaahnya Ustaz? Mohon keterangannya. Matur suwun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi masalah apa, Mas? Makan dengan garpu Ustaz. Makan dengan garpu. Apakah boleh memegang garpu dengan tangan kiri gitu ya? Jawabannya boleh. Memegang garpu dengan tangan kiri boleh. Yang enggak boleh itu makan tangan kanan. Makan dengan tangan, mohon maaf, yang enggak boleh itu makan dengan tangan kiri, itu yang enggak boleh. Kalau pegang garpu tangan kiri boleh. Tapi makan dengan tangan kiri yang enggak boleh. Kalau mengfungsikan garpu sebagai, mohon maaf, misalnya daging ya, kita perlu garpu untuk memegangi kan. Kemudian kita pakai sendok misalnya. misalnya makan bakso lah gampangannya biar mudah. Bakso kita pakai apa namanya garpu. Garpu untuk menancapkan terus di kita ambil pakai sendok, maka kita makannya pakai sendok. Enggak boleh kita garpunya kita tancapkan ke baksonya terus kita makan dari garpu itu pakai tangan kiri, enggak boleh. Memakai garpu ketika makan boleh. Yang enggak boleh itu makan memasukkan makanan ke mulut kita pakai tangan kiri, itu yang enggak boleh. Adapun memakai garponya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Masalah makanan itu hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada apa namanya? Selama tidak ada larangan. Ya, tidak mengapa. Asalkan jangan misalnya ya, tangan kiri pegang garpu. Tangan kanan pegang pisau. Misalnya daging, steak atau apa. Ini garponya untuk ditancapkan ke daging, terus diiris dengan apa namanya pisau, terus garpu yang kita pakai makan ke mulut kita tangan kiri, ya itu yang nggak boleh ya. Jadi semoga jelas, memakai garpu nggak ada masalah, meskipun pegang garpunya tangan kiri tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu makan dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah kiblatain tadi bagaimana secara teknis, apakah di tengah atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh Bapak Jody Surabaya tadi. Dan di sini ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab pada kesempatan malam hari ini. Dari hamba Allah di Surabaya, Zat. Bagaimana sikap kita ketika mengetahui ada seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW seperti viral saat ini? Bagaimana sikap kita? Barakallahu fikum. Ya. Sikap kita ya sedih karena umat Islam itu lemah. Seandainya Islam itu kuat, gak mungkin ada orang berani menghina Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dihina itu karena kita yang lemah. Ya. Seandainya kita kuat, iman kita kuat, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang berwibawa, menjadi umat yang mempunyai haibah, enggak ada musuh-musuh Islam itu berani. Musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka. Musuh-musuh Islam itu dimenangkan oleh Allah karena lemahnya iman kita. Sedihnya kita, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dilecehkan. Yang paling menyedihkan adalah lemahnya kita, lemahnya umat Islam. Ini lebih menyedihkan lagi. Adapun kita marah, iya wajib kita marah. Ini adalah marah yang syar'i. Kalau diri kita dicela, sudahlah kita jangan marah, oke. Tapi ketika simbol-simbol agama kita, syiar agama kita, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Al-Kitab, Al-Qur'an, Ka'bah, Makkah, Madinah dilecehkan, wajib kita marah. Kalau enggak ada marah dalam hati kita, dipertanyakan keislaman kita. Karena ini berkaitan dengan agama kita. Sikap kita yang marah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus introspeksi diri. Tidaklah Allah kuasakan orang kafir kepada kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Bukankah perang Badar dulu, meskipun kaum muslimin kecil jumlahnya, tapi Allah memenangkan mereka. Karena mereka di atas kebenaran. Musuhnya di atas kebatilan. Allah kalahkan tuh. Perang Uhud, kaum muslimin melakukan kemaksiatan. Perang Uhud, kaum muslimin melakukan kesalahan. Perang Uhud, kaum muslimin melakukan ketidaktaatan kepada Rasulullah. Maka Allah kalahkan. Allah kalahkan. Kekalahan kita bukan karena kekuatan musuh kita. Kekalahan kita adalah karena lemahnya iman kita dan lemahnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Ahzab, kaum muslimin dikepung lautan manusia. Allah menangkan yang sedikit. Allah menangkan kaum muslimin karena para sahabat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Qadisiyah yang jumlahnya sedikit, dalam riwayat 4.000 melawan 80.000. Yang 80.000 dikalahkan oleh Allah. Karena kaum muslimin taat, tidak melakukan maksiat. Dikuasakannya orang kafir kepada kita karena dosa yang kita lakukan. Karena lemahnya umat ini. Jadi, yang lebih menyedihkan itu, mengapa orang kafir sampai menghina Nabi kita? Sampai mereka berani. Karena lemahnya kita. Inilah yang harus kita pikirkan, wahai umat Islam. Umat yang terlelap. Umat yang tertidur. Umat yang tidak tahu kita kapan umat ini bangkit. Bagaimana kita ditolong oleh Allah, sedangkan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir kita lakukan. Kalau ingin ditolong oleh Allah, jangan lakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihati panglima perang. Wahai panglima Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi, selama ini kalian diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh-musuh kalian. Tapi kalau kalian melakukan maksiat, maka kalian tidak ditolong oleh Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Lemahnya kita, kalahnya kita bukan karena kekuatan musuh. Kalahnya kita karena lemahnya iman kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus introspeksi diri. Dan kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif untuk dakwah kita. Harus melihat bagaimana para ulama membimbing kita agar kejadian ini tidak menambah mafsadat yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya rasa sampai di sini, Mas Andre ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di lain kesempatan atau ditanyakan ke ustadz yang lain. Karena di Al-Iman TV ini banyak asatid yang memberi materi. Silakan ditanyakan ke asatid yang lain juga. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Maka umat Islam harus mencari jalan-jalan yang menyebabkan mereka ditolong oleh Allah. Umat Islam harus mencari sebab-sebab agar kemenangan dan pertolongan Allah diturunkan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Maka hendaklah kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Kalau kita baik, Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang berbahaya itu bukan musuh kita, tapi yang berbahaya adalah hawa nafsu kita. Maka hendaklah kita mengalahkan hawa nafsu kita sebelum kita mengalahkan musuh-musuh kita yang sesungguhnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Dan semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.